mentari syahdu membujuk diriku untuk nyanyikan lagu. Mengiringi langkah perempuan yang teguh angannya, melemah indranya. Menopang waktu yang semakin kejam, memikul beratnya rutinitasmu. Ada sadar yang kuku dimaklumi, untuk lakukan semua seiring nafas, lewati jurang hidup tanpa uluran tangan. Perempuan perkasa, surga yang tak menuntut hambanya. Perempuan perkasa, memberi tanpa menepuk dadanya. Perempuan perkasa, ah, perempuan perkasa. Tegar cerita dari lekuk bibirnya, tuangkan pesan bagi semesta. Sebelum senja menyajikan murungnya, tuntun lelah langkahnya dengan lentera, hingga senyum menghampirinya walau sementara. Perempuan perkasa, surga yang tak menuntut hambanya. Perempuan perkasa, beri tanpa menepuk dadanya. Perempuan perkasa, ha, perempuan perkasa, ha. Bibianu lamun payu luas manju, antengi tegekan hiat nain ngabe mesui. Tiup puntul bawang anggon pasi kepan. Perempuan perkasa, perkasa. Perempuan perkasa, perempuan perkasa, perkasa. Perempuan perkasa, perempuan perkasa. Dari rari ra ra. Yeah. rari, rari, rari, rari.